السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Hadirin kaum muslimin rahimakumullahu jami'an. Agama Islam adalah sumbernya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Agama Islam ini sampai kepada kita melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai kepada kita melalui para sahabatnya, dan begitu seterusnya, turun temurun, jalan ba'da jailin, satu generasi demi generasi menyalurkan ilmu itu kepada generasi kita, membawa ilmu tersebut sampai kepada kita. Kaum muslimin rahimakumullah jami'an, Islam adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan oleh seorang syekh di Madinah bernama Salih Al-Abud rahimahullah hafizallahu taala, beliau mengatakan bi anna al-i'tiqad anna sunnata hiya al-islam wal islam al-mahdha al-khalis wa sunnatuhu i'tiqad sahih salim hakim. Beliau mengatakan bahwa sesungguhnya sebuah akidah yang menerangkan bahwa sunnahnya Rasul itu adalah Islam, dan Islam yang murni yang suci itu adalah sunnahnya beliau, maka seperti ini adalah keyakinan yang benar, keyakinan yang selamat dari kesesatan, dan keyakinan yang tepat, tidak salah. Ia menyatakan bahwa sunnah Rasulullah adalah Islam, dan Islam yang suci yang murni adalah sunnahnya beliau, tanpa adanya bid'ah, tanpa adanya campuran-campuran. Murni itu sajalah yang namanya Islam. Sebagaimana munazzal min indillah, turun dari sisi Allah, ya seperti itu pula Islam adanya. Tidak ada campuran, tidak ada penambahan, alias tidak ada bid'ah. Maka barang siapa yang dia berislam dalam beberapa halnya sesuai dengan sunnah, beberapa halnya sesuai dengan syariat, namun di sisi lain dia melakukan penambahan, sisi lain dia melakukan kebidahan, maka berarti dia tidak di atas sunnah. Dia di atas sesuatu yang tercampur di antara sunnah dengan bid'ah. Maka hal itu bukanlah Islam, tapi campuran dari al-haq dan al-batil. Di mana Allah telah menyebutkan wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqq wa antum ta'lamun. Jangan kalian campur adukan antara al-haq dengan kebatilan. Dan jangan pula kalian sembunyikan al-haq itu dalam keadaan kalian tahu. Ini sebelumnya suara bisa didengar dengan jelas apa gaung bawa? Jelas nih, embok gaung. Kaum muslimin rahimakumullahu jami'an. Sehingga sekali lagi, sunni, seorang yang berada di atas sunnah, itu maksudnya semata di atas sunnah tanpa adanya campuran kebidahan-kebidahan. Jika ada campuran antara beberapa amalannya sesuai dengan sunnah, namun ada beberapa yang bid'ah, maka ini bukan ahli sunnah, bukan sunni, namun tercampur padanya antara hak dan al-batil. Dan inilah kebiasaannya ahli bid'ah, mencampur al-haq dengan al-batil supaya manusia menyangka batil itu adalah al-haq juga. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah jami'an. Di zaman Rasulullah muncul benih-benih kebidahan yang disebutkan langsung oleh Rasulullah pada mereka tercampur hakul dan tercampur batilun. Ini betul-betul pahami, betul-betul ya. Ini sebagai mukadimah kepada apa yang nanti kita akan bahas. Yaitu apa? Ucapan Rasulullah tentang kaum Khawarij. Ketika beliau berbicara tentang Zulkifirah, sayakhruju min diti hadar rajul qawmun tahkiruna salatakum ala salatihim wa siyamakum ala siyamihim yakra'una al-Quran la yujawizu hanajirahum. Rasul memberitahukan kepada para sahabat, di waktu Rasulullah belum muncul, namun sudah diberitahukan oleh Rasulullah karena wahyu dari Allah sebagai peringatan kepada para sahabat beliau, sungguh akan keluar dari keturunan orang ini, Zulkifirah, akan keluar dari keturunan orang ini satu keturunan yang apa? Kalian wahai para sahabatku akan merasa minder kalau menilai sholat kalian dengan sholatnya mereka, puasa kalian dengan puasanya mereka. Mereka membaca Al-Quran namun tidak melewati kerongkongannya mereka. Syuk, kita lihat dalam hadis ini yang sering kita dengar tentang kaum Khawarij. Dalam hadis ini Rasulullah memberitahukan sholat, memberitahukan apa? Siam, puasa, memberitahukan qiraatul Quran, yang sholatnya mereka tidak dicela oleh Rasul, puasanya mereka tidak dicela oleh Rasul, bacaan Qurannya mereka juga tidak dicela. Bahkan para sahabat merasa minder kalau mereka orang yang giat, yang aktif, siang mereka berpuasa, malam mereka sholat malam, terus menerus baca Quran. Ini kebenaran yang ada pada mereka, yang disabdakan oleh Rasulullah tentang kaum Khawarij. Namun apa kata beliau selanjutnya? Yamruquna minad din kama yamruqu as-sahmu minar ramiyah. Kamu ingat wahai para sahabatku, walaupun mereka salatnya seperti itu, puasanya seperti itu, qiraatul Qur'annya seperti itu, namun mereka melesat, lepas dari agama ini sebagaimana melepasnya anak panah dari busurnya. Kenapa? Padahal mereka sunat, padahal mereka qiraatul Qur'an, sampai-sampai para sahabat kagum dengan mereka itu. Ibadahnya jos, jempol, letop. Sampai-sampai Rasul memberitahukan kalian akan minder kalau membandingkan puasa kalian dengan mereka. Tetapi kenapa Rasulullah menyebutkan mereka keluar dari Islam, lepas dari sunnah Rasul, seperti lepasnya anak panah dari busurnya? Kenapa mereka diistilahkan Rasulullah dengan syarru qatla tahta dimi sama, sejelek-jelek bangkai di kolong langit ini? Dalam riwayat lainnya, mereka adalah kilabun nar, anjing-anjing neraka, karena tercampur pada mereka al-haq tadi yang disebutkan di depan dengan sebuah kebidahan, yaitu menentang penguasa, soal penguasa muslim yang sah, khuruj alal hukam. Ini yang menyebabkan mereka seperti itu. Maka dari sini para ulama menyebutkan ahli bid'ah dalam menampakkan kebid'ahannya itu diawali dengan sunnah. Diawali dengan hal-hal yang disyariatkan. Untuk kemudian diterima oleh masyarakat, dimasukkanlah racun bid'ah setelahnya. Karena itu di zaman para sahabat, banyak tidak kaum khawarij? Banyak, ribuan. Orang-orang ribuan itu yang mereka berkumpul di Harura ketika mau memerangi Ali bin Abi Thalib. Kisah Ibn Abbas datang kepada mereka menasihati. Ini kejadian yang sangat tercatat dalam sejarah. Ali bin Abi Thalib, khalifah Rasulullah, penguasa muslim yang sah, melakukan pertempuran yang sengit dalam rangka membasmi kaum khawarij. Yang kita sebutkan di sini, kok banyak manusia yang mau menerima bid'ah khawarij ini, padahal yang ditentang adalah sahabat. Apa mereka tidak berpikir, Ali kan sahabat Rasul, Ali kan menantunya Rasul, Ali kan sepupunya Rasul, anaknya Abbas, nah, anaknya siapa? Abdul Muttalib, Abu Talib, Ali bin Abi Talib. Bukan sepupunya berarti. Apa iya? Sepupunya ya? Ini. Kenapa? Karena syubhatnya khawarij ini sangat kental. Sangat kental. Lebih kental dari kapal api, Bapak. Sangat kental. Sehingga ribuan orang, para pemuda, terhasut oleh mereka, terperdaya dengan sholatnya mereka, terperdaya dengan puasanya mereka, penampilannya mereka. Padahal yang ditentang adalah khalifahnya Rasulullah. Dari sini kita tahu betapa bahayanya bid'ah itu muncul di tengah-tengah umat, tidak langsung sesatnya, tapi baiknya dulu, sunnah dulu, yang syar'i dulu, wirid dulu, zikir dulu, tasbih dulu, la ilaha illallah itu dulu. Setelah ini diterima, masukkan pemikiran syubhat. Ini. Demikian pula dengan munculnya kaum Syiah. Kaum Syiah ini jelek luar biasa. Kejelekannya nyata. Masa Abu Bakar dan Umar dikafirkan, padahal beliau berdua adalah kemana-mana bersama Nabi dan dipuji-puji oleh Rasul sebagai ahli jannah. Dan masuk akal ini agama Syiah itu. Orang bodoh tahu Syiah itu jelek. Tapi ternyata Syiah menguasai negara, bahkan menguasai belahan dunia, masuk ke negara kita, merayap pelan-pelan, masuk ke para pejabat, masuk ke para tokoh. Geleng-geleng, hebat betul ini. Pakai apa? Apa langsung, ini Syiah sesat, ayo makan. Apa mau? Ya enggak. Pasti ada syubhatnya. Syubhatnya cinta kepada Ahlul Bait. Syubhatnya mengatakan bahwa Ahlul Bait terzalimi. Syubhat menampakkan kebenaran-kebenaran-kebenaran, kemudian ditumpangi dengan kesesatan. Karena itu Allah mengatakan dalam Al-Quran, وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْفَاطِلِ. Jangan kalian campur adukan antara hak dan batil. Dan ini kaum muslimin rahimakumullah jami'an, sebagai mukadimah pembahasan kita, bahwa tidak selalu orang yang menampakkan dirinya sesuatu yang syar'i untuk kemudian kita ikuti dia. Tidak. Tidak selalu orang yang memukul, yang hebat sholatnya, hebat bacaan Qur'annya, hebat puasanya, kemudian kita ikuti. Tidak. Akan kita bahas tentang permasalahan ini. Ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Imam Ibnu Qayyim, dan yang lainnya yang menjelaskan tentang Ahlul Bid'ah dari zaman dulu sangat mengerikan pengaruhnya, karena mereka memiliki ilmu dan menghasut umat dengan ilmu itu sehingga umat tertipu olehnya. Ini dia. Dan para ujungnya ulama salaf kemudian mengingatkan mereka semuanya agar jangan ikut dai-dai tersebut. Yang kesimpulannya nanti akan kita ambil sebuah hikmah dan faedah dari pembahasan kita. Marilah kita berhati-hati dari orang-orang yang menampakkan dirinya di atas al-haq, menampakkan dirinya di atas kebenaran, namun hakikatnya membawa racun yang akan membunuh kita dan akan menyeret kita ke jurang kebidahan dan kehancuran. Apakah itu ada di zaman para salaf dulu? Ada, wahai kaum muslimin. Orang-orang yang memiliki retorika yang bagus, kalau membaca Al-Quran menangis, puasanya luar biasa, sholatnya memukul, umat terbawa olehnya. Namun para ulama salaf begitu melihat orang ini padanya terdapat bid'ah, maka para ulama berbicara tentang orang ini dan mengingatkan umat dari bahaya orang ini. Jangan tertipu dengan zahirnya, jangan tertipu dengan amal solehnya ketika orang itu membawa kebid'ahan. Bisa difahami kaum muslimin? Sekali lagi, Islam itu adalah sunnah Rasul. Sunnah Rasul itu adalah Islam. Jika tercampur, maka itu bukanlah pengikut sunnah. Karena itu marilah kita waspada dan selalu mawas diri, selalu meneliti amalan-amalan kita, etikot kita. Jangan-jangan ada di antara yang kita lakukan itu ternyata menyimpang. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah jami'an, pada pembahasan kita kali ini kita akan membacakan poin yang kelima dalam kitab Durusul Manhaj, sebuah kaidah, kaidah penting dalam agama kita dalam rangka menyelamatkan diri kita dari kesesatan. Jadi contohkan oleh beliau kejadian di zaman dulu untuk kita ambil ibrah di zaman sekarang ini. Qa'idu fi mu'amalati al-mukhalifin lis-sunnah. Berikut ini adalah kaidah dalam menyikapi orang-orang yang menyimpang dari sunnah. Kaidah dalam menyikapi orang-orang yang menyimpang dari sunnah yang menampakkan dirinya kebaikan. Menampakkan dirinya kebaikan. Sampai-sampai para ulama menyatakan rajul thiqatun, orang ini terpercaya. Tapi para ulama memperingatkan umat dari bahaya orang tersebut. Sehingga pembahasan kita sekali lagi tentang apa? Kaidah dalam menyikapi seorang yang mengaku di atas sunnah namun dia membawa kesesatan. Bisa dipahami hadirin? Ya. Kata beliau, kaidah yang pertama, la yunzar ila al-insani min ahli sunnati aw usulihi bi za'mihi. La yunzar ila al-insan min ahli sunnati aw usulihi bi za'mihi usuli ahli sunnah. لا ينظر إلى نيته وقصده إذا أظهر ما يخالفها. Perhatikan terjemahnya. Atau mau didikte Arabnya, Bapak? Mukbun biasa diimla bahasa Arab, dikte. Wajib pun pinten tansinya, kan? Nulis Arab gareng seket, no? Nah. Ya jatomai, ya. Jatomai. Malah bubar. Kaum muslimin rahimakumullah jami'an. Kaidah yang pertama, tidaklah seorang itu ketika dia mengaku-ngaku di atas ahlu sunnah, tidaklah seorang itu dilihat niatnya, tidaklah dilihat tentang niatnya. Idza azhara ma yughalifuha, apabila ternyata dia menampakkan sebuah amalan yang menyelisihi sunnah. Coba perhatikan terjemahan bebasnya. Terjemahan bebasnya adalah, ada seorang yang menampakkan dirinya sebagai ahli sunnah, menampakkan dirinya sebagai ahli sunnah salafi, ucapannya, perkataannya, kata beliau, ketika orang ini menampakkan penyimpangan terhadap sunnah, maka dia dihukumi menyimpang dan tidak dihukumi niatan dia. Contohnya, ada seorang yang mengaku-aku di atas al-haq dengan membuktikan sholatnya, baca Qur'annya, dalilnya, namun ternyata dia melakukan bid'ah khawarij seperti yang tadi saya sebutkan di depan. Maka apapun niatan dia, tetap saja dihukumi dia menyimpang, karena dia memunculkan amalan-amalan penyimpangan tadi. Pengakuan dia sebagai ahli sunnah tidaklah ghairu mu'tabar, tidaklah teranggap sebagai bentuk dia adalah sebagai ahli sunnah. Bisa difahami hadirin? Ya. Ini dia. Sebagaimana disebutkan oleh Umar Ibn Khattab sebuah riwayat yang diriwayatkan Imam Bukhari dari sahabat Abdullah bin Utbah. Qala beliau mengatakan sami'tu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yaqul inna unasan kanu yukhaduna bil wahyi fi ahdi Rasulillah wa inna al wahyi qad inqada'a wa inna ma na'khudhukum al'an bima zahara lana min a'malikum faman adhara lana khairan amannahu wa qarabnah wa laysa ilayna min sarirati shay' fallahu yuhasibu sariratahu wa man adhara lana su'an lam na'manhu wa in qala inna sariratahu hasanah. Umar ibn Khattab mengatakan sesungguhnya manusia di zaman Rasul dihukumi dengan wahyu. Kalau ada orang, kita tidak tahu siapa dia, wahyu turun kepada Rasul, dia munafik. Bisa terjadi Bapak? Bisa. Zaman dulu ketika Rasul masih hidup, individu-individu orang itu ketahuan. Karena ada wahyu. Allah Maha tahu isi hati orang. Adapun sekarang kata Umar, wahyu telah terputus dengan wafatnya Rasul. Maka bagaimana kita menghukumi kalian wahai manusia? Kata Umar, na'khudukum al'an bima zahara lana. Kita menghukumi kalian itu dengan yang nampak. Barang siapa yang menampakkan kebaikan, ya kita hukumi dia baik. Dan barang siapa yang menampakkan keburukan, ya kita hukumi dia buruk. Adapun isi hati dia, itu rahasia Allah. Kami tidak mengerti tentang niatan dan isi hatinya. Ini dia. Kalau dia menampakkan kebaikan, kita katakan baik. Kalau dia menampakkan keburukan, kita katakan buruk. Secara apa? Zahir kita menghukumi, adapun batin tidak. Misalnya, ya kaum muslimin rahimakumullahu jami'an, ada seorang mengaku ahli sunnah. Zahirnya mengatakan dirinya ahli sunnah. Kita sikapi dia ahli sunnah. Namun ketika dia memunculkan sebuah kebid'ahan atau dia berbolak-balik ke ahli bid'ah atau dia selalu bersama mereka ahli bid'ah dan mengamalkan kebid'ahan dengan mereka, maka kita menghukumi apa? Yang nampak. Lahirnya orang ini aku ahli sunnah, namun perilakunya perilaku bid'ah. Perbuatannya perbuatan yang diadakan. Ngaku ahlu sunnah namun bergaulnya dengan ahlu bid'ah. Kita hukumi secara zahir. Adapun tujuan dia dengan mengatakan saya sering kesanakan dalam rangka menasehati. Saya sering kesanakan dalam rangka. Kita tidak tahu. Kalau itu isi hatinya yang nampak di kita zahirnya. Maka kita menghukumi apa? Wahirnya. Karena yang namanya menasihati itu tentunya tidak dengan cara yang menyimpang dari syariat. Rasulullah menasihati kaum Khawarij. Apakah beliau berusukan kaum Khawarij, Bapak? Tidak. Ini dia. Bisa dipahami? Iya. Ngaku muslim ini mau kenteng. Wah. Oh, wahirnya. Oh, iya kok. Dihukumi zahirnya. Saya dipahami hadirin. Adapun isi hatinya, kita enggak tahu lah isi hatinya. Bisa jadi isi hatinya memang kafir, lisannya saja mengatakan muslim. Urusan hati, wallahualam. Itu Allah yang menghisabnya. Yang nampak kamu melakukan kesyirikan. yang nampak kamu kelihatan melakukan ibadah dengan cara non-Islam. Yang nampak kamu ini nampak itulah yang menjadi tolak ukur. Bisa dipahami hadirin? Iya. Sehingga kalau ada orang kok bela-bela yang kita sedang bicarakan, ini orang ngaku ahli sunnah, namun dia bergaulnya dengan orang-orang yang terfitnah dengan sururi, terfitnah dengan ikhwani muslimin. Kita katakan, loh, dia ngaku ahli sunnah tapi ternyata pergaulannya kesana-sama dan dia membela-bela kesana-sama. Nah, kita hukumnya bohirnya sebagaimana Umar bin Khattab. Tiba-tiba ada orang yang bela-bela, sebentar mas, kayak pencen kayak, tapi kan atine ora, atine ya salafi. Kita nggak bicara hati, kita bicara bohirnya sekarang. Bisa dipahami? Kadangkala ada orang yang bela-bela, gak usah bicara tentang dialah, hatinya baik kok. Tapi kok tolong ahli bid'ah, ya gak apa-apa, hatinya main. Ini gak bisa sebagai tolak ukur apa. Jelas insya Allah ya? Ini dia. Kaidah yang kedua sekarang. La yundur fi hadzal bab ila sifatil insanil hasanah min da'watin wa sagha'in wa ghairi dhalik min sifat. فليس المقصود الزواج وإنما المقصود هو الذب عن السنة. Berarti kan kaidah yang kedua. Saya baca cepat karena waktunya singkat dan kayaknya boten-boten sing nulis bahasa Arab. Jadi saya baca cepat. Kata beliau kaidah yang kedua dalam hal ini menyikapi seseorang itu tujuannya bukan berbicara person, tujuannya zabwani sunnah, membela sunnah, tujuannya membela sunnah kita. Berbicara si A seperti ini, hati-hati darinya, dia walaupun sholat puasa kiraturan, namun dia khawarij, hati-hati dari dia. Contohnya siapa yang kayak gitu? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dia. Apa yang dimaukan? Ini suaranya hilang-hilang. Sabotase. Kita lanjutkan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan para sahabatnya dari bahaya khawarij. Perhatikan di sini, jangan ke sana. Dalam rangka apa itu? Dalam rangka membantu sunnah, membela sunnah, menerangkan dan memelihara, merawat, menjaga sunnah. Jangan sampai umat tercampur pemikirannya dengan bid'ahnya khawarij. Sehingga sunnah itu seperti ini. Mereka walaupun sholat, ya memang itu sunnah Nabi. Mereka walaupun puasa, memang sunnah Nabi. Tapi mereka tercampur dengan bid'ah. Huruj alal hukam. Ini tujuan menerangkan tentang tokoh-tokoh sesat. Dalam rangka apa? Melindungi sunnah. Menjaga sunnah. Membantu sunnah agar sunnah ini tetap murni, tidak tercampur-campur. Nah, kata beliau, kaidah yang kedua dalam hal ini, seorang itu tidak dilihat sifatnya. Sifatnya dermawan, sifatnya loman, sifatnya apa hasanah, baik, itu gak dilihat itunya, tapi dilihat tentang dia berprinsip dengan prinsip ahlu sunnah beneran atau tercampur dengan kebidahan. Dalam hal ini orang itu tidak dinilai dari sisi sifat dan perilakunya itu saja. Ya? Saya sebutkan contoh. Contoh kisah seorang yang bernama Al-Hasan Ibnu Salih. Al-Hasan Ibnu Salih ini dikatakan Imam Az-Zahabi dipuji Al-Hasan Ibnu Salih, bukan Al-Hasan Al-Basri, bukan ya, Al-Hasan Ibnu Salih. Orang ini dipuji-puji oleh para ulama karena apa? Kebaikan dia dalam hal sholat malamnya, qiraatul Qur'annya, puasanya, tawadhu'nya, ilmunya, dipuji-puji oleh para ulama. Di antara pujiannya dikatakan Imam Abi Sulaiman Ad-Darani, Al-Imam Darani memuji Al-Hasan Ibnu Salih ini dengan mengatakan, "Ma ra'aitu min al-khawfi azhar 'alayya min al-Hasan Ibnu Salih." Aku tidak pernah menjumpai seorang yang memiliki rasa khauf, rasa takut kepada Allah melebihi Al-Hasan Ibnu Salih ini. Karena kalau setiap membaca Al-Qur'an dalam sholatnya selalu menangis orang ini. Memahami maknanya, terdorong untuk meresapi, menangis dalam sholatnya. Siapa namanya? Al-Hasan Ibnu Salih. Dipuji juga oleh Imam Abu Hatim. Al-Hasan Ibnu Salih thiqatun, orang yang thiqah, terpercaya. Dikatakan oleh Imam Abu Zur'ah, ini ulama ahli sunnah, menjelaskan tentang Hasan Ibnu Salih. Abu Zur'ah mengatakan, Al-Hasan Ibnu Salih ini terkumpul padanya ijtama fil Hasan itqanu fik itqanun wa fithun wa ibadatun wa zuhdun. Al-Hasan Ibnu Salih ini padanya terdapat empat sifat yang bagus. Yang pertama, itqanun, hafalannya mutqin, kuat hafalannya. Thiqatun, terpercaya. Dia adalah seorang ibad, padanya terdapat sifat ahlul ibadah. Dan dia zuhud. Masya Allah. Ini Hasan Ibnu Salih di awal-awalnya. Kira-kira kalau ada orang seperti ini, kita ikut gak apa-apa? Hah? Ikut gak kira-kira? Ikut tidak? Orangnya baik, penampilannya sopan, santun, memukau, kalau membaca Quran dalam salat nangis, kalau berbicara memukau, geleng-geleng. Siapa yang tidak akan ikut dengan orang yang hebatnya seperti ini? Ya? Perhatikan. Qala Az-Zahabi, Al-Imam Az-Zahabi dalam kitab Siyar Nubala menjelaskan tentang Hasan Ibnu Salih ini siapa. Kata beliau, "Ma'a jalalatil Hasan wa imamatihi kana fi kharijiyah." Bersamaan kemuliaan yang ada pada Al-Hasan Ibnu Salih ini, dia ternyata memiliki pemikiran Khawarij. Memiliki pemikiran apa? Khawarij. Dan ini racun. Cara orang yang tahu kalau dia membawa racun, orang kayak kita, terlibas. Terlibas maksudnya apa? Gak bisa tahu letak Khawarijnya di mana. Yang tahu manduk-manduk terus. Wah, hebat, hebat. Sampai kan tugel dah saya. Gak bisa nilai letak Khawarijnya di sebelah mana. Hebatnya ahlul bid'ah seperti itu. Apakah kemudian para ulama diam tentang Al-Hasan ibn Salih ini? Tidak, kaum muslimin. Para ulama berbicara tentang prinsip ini, tidak dilihat zahirnya tuh, tidak dilihat kebaikannya tuh, ketika menyimpang dari salah satu prinsip ahlus sunnah, langsung umat tahu setelah diterangkan oleh para ulama ahlus sunnah. Kata Imam Zahabi, فَنَظَرُهُ لَيْلَةً وَجَافُلًا. Suatu hari ada seorang alim di antara para ulama ahli sunnah datang kepadanya, berbicara dalam rangka menasihati orang itu dari pemikiran khawarijnya. Ternyata Fadab al-Hasan ila tarikil jum'ah ma'awal huruj. Ternyata Hasan ibni Salah ini malah justru menampakkan kekhawarijannya dan berpendapat meninggalkan Jumat bersama para penguasa. Yani tidak mau sholat Jumat, tidak mau sholat berjamaah dengan para penguasa, karena penguasa telah kafir, kata Hasan ibni Saleh. Apa yang terjadi ke kaum muslimin? Walidzalika hajjarul a'immatu fi zamanihi wa lam yusallu alaihi hina mat. Oleh karena itu para ulama menghajarnya, meninggalkannya, dan memperingatkan umat dari bahaya orang ini agar jangan tertipu dengan kesolehannya, dengan salatnya, dengan baca Qurannya, agar jangan tertipu. Dan ketika matinya orang ini, para ulama tidak mau menyolatinya, padahal memukau, hebatnya itu luar biasa orang ini. Ternyata padanya terdapat campuran kebid'ahan, maka tidak dipakai orang ini. Ada sum padanya, ada racun padanya, yang umat tidak bisa memisahkan mana yang susu dan mana yang racun. Umat awam seperti kita termakan olehnya. Tapi para ulama tahu padanya terdapat bid'ah khawarij. Inilah manfaat keberadaan seorang alim membantu, menolong, menegakkan, menjaga sunnah. Orang seperti itu pun nampak dan ketahuan poroknya. Kalau kita jangan macam, kalau kita duduk di depannya, ini siapa? Hasan bin Saleh. Kita yuk datang. Datang kita. Terus kemudian, tapi dia ada khawarijnya loh. Gak apa-apa. Yang penting orangnya kan bagus. Nanti kalau yang baik kita ambil, yang jelek kita buang. Wah, keminter gue. Gimana kamu bisa memisah-misahkan? Kalau kamu sudah tahu jeleknya mana, baiknya mana, ya rasa ngaji baik. Gimana kan? Harus ngerti, oke mainnya, oke eleknya. Dan harus ngerti, gue ngapa ngajikan uang gue. Ini dia, Masya Allah. Ini prinsip yang keberapa? Dua. Dalam rangka apa pembahasan ini? Az-zabu anu sunnah. Menjaga sunnah, membela sunnah dari ketercampuran tangan-tangan ahlul bid'ah yang awalnya menampakkan sunnah Rasul. Ini dia. Jadi kalau ahlul bid'ah tiba-tiba datang langsung bawa kesesatan, ya orang payu. Payu maksud apa? Oh, orang payu. Waalaikum muslimin, jalan kami menuju neraka, ayo siapa mau ikut? Orang payu. Inilah dia. Kemudian contoh yang lainnya, Al-Imam Hafidz Ibn Hajar Al-Asqalani. Mengisahkan tentang di terjemah Abdul Aziz Ibn Abi Ruwad wasmuhu Maimun Qala hiya al-Qattan Abdul Aziz Thiqatin wa qala Ibn Mubarak kana takallamu wa dumihu tayfil al-Qaddihi. Qala Shu'aib Ibn Harb كنت إذا نظرت إلى عبد العزيز رأيته كأنه يطلع إلى القيامة وقال ابن سعد في طبقات هجره أئمة السلف في زمانه وكره مجالسته فلما مات وقف سفيان الثوري على جنازته ثم ذهب وشق الصفوف وتركها ليبين أنه مبتدئ. Perhatikan. Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani menyisahkan dulu ada seorang tokoh yang bernama Abdul Aziz Ibn Abi Ruwad. Abdul Aziz Ibn Abi Ruwad. Namanya adalah Maimun. Qala Yahya Al-Qattan Al-Imam Yahya Al-Qattan mengatakan Abdul Aziz Ibn Abi Ruwad Thiqatun, seorang yang terpercaya. Enggak pengen-pengen loh, terpercaya. Jenengan kalau ada orang dikatakan orang ini terpercaya, kira-kira ikut enggak? Ikut bukan apa? Ikut. Yahya Al-Qattan mengatakan Abdul Aziz Ibn Ruwad Thiqatun. Al-Imam Ibn Mubarak mengatakan kana yatakallamu wa du'umuhu tasilu fi khaddihi. Abdul Aziz Ibn Abi Ruwad ini kalau lagi berbicara ngisi ta'lim itu air matanya mengalir selalu di pipinya. Kira-kira jenengan terpukau mboten-mboten? Terpukau maksudnya apa? Terpukau. Melu nangis. Anu rapa mbak syarat ini yang dilengu nangis, melu nangis. Kesetrum nangis, kentok. Ini. Masya Allah, luar biasa. Berbicaranya nangis. Orang akan mengatakan apa tentang dia? Jempolan, hebat, bagus, dan yang lainnya. Ya, mungkin kalau orang seperti ini ada dilabeli dengan guru besar, dilabeli dengan syekh, dilabeli dengan ustaz besar atau kiai besar atau doktor atau magister atau LC atau yang lainnya, karena apa? Hebat banget orang ini. Ini maksud? Tapi apakah dia diterima oleh para salafus saleh? Kita lihat kisahnya. Qala Syu'aib ibn Harb, kata Imam Syu'aib ibn Harb, kuntu idza nadartu ila Abdul Aziz, aku kalau melihat sosok Abdul Aziz ibn Abi Ruwad berbicara, ka'annahu yattali'u ila qiyamah, seakan-akan dia itu melihat akhirat. Seakan-akan dia melihat akhirat. Bahasanya itu mengena. Bukan hanya retorika, bukan mengenah. Seakan-akan dia melihat akhirat. Masya Allah. Namun kita lihat apa keterangan para ulama tentang dia. Qala al-Imam Ibnu Sa'd fi Tabaqat hajjaruhu a'immatus sunnah fi zamanihi. Ternyata para imam-imam sunnah yang sezaman dengan Abi Aziz Ibn Abi Ruwad ini menghajarnya, menjauhinya, meninggalkannya, dan memperingatkan umat dari bahaya orang ini. Wa karihu mujalasatahu. Para ulama tidak mau duduk bersama Abdul Aziz Ibn Abi Ruwad ini. Para ulama tahu. Kalau orang kayak kita, enggak tahu. Sehingga kalau ada orang di antara kita menilai ustaz itu hebat, ya oleh. Ngerti maksudnya bahwa? Tapi kalau ada ustaz yang lainnya yang lebih alim, kita tanya, gimana ustaz tentang si bulan ini? Hati-hati dari dia. Dia walaupun menampakkan sunnah, namun padanya terdapat bid'ah. sing dinggo sing di kok. Sing dinggo sing di. Apa jenengan? Menurutku main bae lho. Ya kowe. Artinya ilmu ya ilmu. Arti sing bener sing salah di ora. Wong aku ndek filter. Tapi kalau seorang alim bisa mengerti si A alal fatin. Walaupun begini, walaupun begini. Namun dia memiliki apa? Sum racun. Hadirin ikhwan. Bisa difahami hadirin? Ternyata Abu Yazid bin Abi Ruwat ini disikapi oleh Sufyan al-Thawri dengan tegas. Kata beliau, ketika Abu Yazid bin Abi Ruwat ini mati, kaum muslimin berbondong-bondong mau menyelatinya. Ketika sudah berbaris, bersof-sof, apa yang dilakukan oleh alim Sufyan al-Thawri ini? Beliau, وَثُمَّ ذَهَبَ وَسَقَ الصُّفُوفِ. Sufyan al-Thawri melangkah maju ke depan, super depan. Dan di depan jenazahnya Abu Yazid bin Abi Ruwat, apa yang terjadi? Ternyata beliau berdiri di depannya Abu Yazid bin Abi Ruwat bukan untuk mendoakan kebaikan, bukan untuk menyolati, namun untuk memberikan peringatan kepada umat. Saya berdiri di sini, disebutkan di sini, waqafa Sufyan ala janazatihi. Berdiri Sufyan di depan jenazah. Umat menunggu. Apa yang mau dilakukan oleh Sufyan al-Thawri ini? Begitu umat sudah reaksi, perhatian betul apa yang dilakukan oleh Sufyan al-Thawri, langsung balik hadap, memotong saf. Pergi. Meninggalkan jenazahnya Abu Yazid bin Abi Ruwat. Tujuannya apa? Libayin annahu mubtadi'. Dalam mereka menjelaskan bahwa orang ini adalah ahlul bid'ah. Karena itu beliau tidak mau menyolatinya. Ternyata bid'ahnya apa? Para salafus saleh dalam zaman dulu mengatakan, syi'iyan, dia memiliki bid'ah syi'ah. Ini. Walau kanat usul-usul ahli sunnah wal jamaah, walaupun orang ini prinsipnya di antara prinsip-prinsip yang ada sesuai dengan ahlu sunnah, namun ketika dia lebih mengutamakan Ali daripada Abu Bakar dan Umar, ini sebagai bukti dia terkena penyakit Syiah. Wa kana yufadil Aliyan ala Abi Bakar wa Umar. Orang ini ternyata lebih mengutamakan Ali bin Abi Thalib di atas Abu Bakar dan Umar, dan ini tanda kesyiahnya. Maka ditinggalkanlah orang itu. Bisa dipahami kaum muslimin? Kalau orang kayak kita, sekali lagi, ngukur apa nih sih? Ngukur jenggote. Oh, si jenggote tebel. Oh, katanya dia alim loh. Belum tentu apa. Ya. Jangan diukur dari fisik, jangan diukur dari akhlak sopan santun. Orang sufi lebih santun, jabut suket begetun, santun banget. Aduh, jabut suket getun. Sufi nggak mau makan ayam, kasihan sama ayam, rahmah betul. Ya, sampai dia makannya bingung, makan pohon dia harus membunuh pohon. Mau makan daging, nyari sembelih ayam atau yang semisalnya. Akhirnya gak makan. Ya. Bingung dia. Rahmah betul. Tapi dia sufi. Apakah kita akan tertipu dengan kesopan santunannya? Tentunya tidak. Waalaikumsalam muslimin rahimahumullah jami'an. Ada 4 atau 5 yang disebutkan di sini. Kita baru sampai kedua. Jamnya sudah habis. Bentar mengira. 4 menit lagi. 4 menit lagi, Bapak. Yang ketiga sekarang, as-salisatu, qaid atau kaidah yang ketiga adalah zaman insan annahu ya'khudhu bil kitabi was sunnah la yakfi idza lam ya'mal bihima wa yadhuq anhuma. Seseorang disangka oleh umat dia berpegang dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Oh, ustaz ini pegangannya Al-Qur'an, pegangannya Sunnah. Kata Syekh, dinukilkan ucapan para ulama yang lainnya, la yakfi, tidak cukup seorang itu mengaku-aku berpegang dengan Al-Qur'an, berpegang dengan As-Sunnah. Idalam ya'mal bihima, apabila ternyata dia tidak beramal dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Wala yadhuqu anhuma, dan ternyata dia tidak membela Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ini kaidah yang ketiga. Enggak cukup. Orang mengatakan, mari kita berpegang dengan Al-Qur'an, mari kita berpegang dengan Sunnah. Enggak cukup. Sampai dia mengamalkannya dan membela Sunnah. Kalau dia secara lisan kembali kepada Al-Quran, kembali kepada Sunnah, ternyata perbuatannya malah membela bid'ah, orang ini tidak tercatat sebagai ahli Sunnah. Yang namanya ahli bid'ah mengajaknya kemana, Bapak? Apa ada ahlul bid'ah? Waalaikum muslimin, saya ajarkan Injil, Taurat, apa ada? Hah? Kalau kayak gitu bukannya ahlul bid'ah, kafir. Ahlul bid'ah itu secara lisan, ya Al-Quran dibaca, ya hadis dibaca. Namun apakah dia ahlul Al-Quran dan ahlu sunnah? Belum tentu. Sampai dia mengamalkan keduanya tanpa adanya unsur bid'ahnya, dan dia betul-betul membela keduanya tanpa membela yang lainnya, barulah dia dikatakan sebagai ahlu sunnah. Sekarang kan banyak orang-orang yang mengaku-aku salafi, mengaku-aku ahlu sunnah, ternyata lisan saja, perbuatannya malah justru mengobok-obok dakwah salafi. Ikhwan yang menggunakan, masih ada waktu 1 menit. Ini tergesa-gesa nih, mau finish. Ada yang mengatakan salafi sekarang terpecah-pecah. Jawabannya secara singkat, karena waktunya singkat memang, kalau enggak saya sedikit memanjangkan tentang perkara ini. Jawabannya, salafi itu tidak pernah pecah. Karena salafi itu adalah wujud dari sabda Rasul, ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Salafi itu adalah sebuah ajaran yang aku dan para sahabatku di situ. Dari zaman Rasul sampai sekarang dia cuma satu. Adapun orang-orangnya yang aku salafi-salafi tadi, kalau dia betul-betul sesuai dengan ma ana alaihi al-yawma wa ashabi, mengikuti pelampau pengajaranku, bimbinganku dan para sahabatku di hari ini, maka dia salafi. Adapun orang yang aku salafi namun dia ada penyimpangannya, ya ini bukan salafi. Jadi salafi itu gak pernah pecah, mulai bahas neko-neko. Ewang salafi, tapi sekarang menyimpang. Ya bukan lagi salafi, dia di jalur yang bukan pada ma ana alaihi al-yawma washabi. Bu, gampang. Kayak sahabat segi, dulu sama kita, sekarang begitu. Bagaimana? Kalau dia menyimpang jauh, keluar dari jalur ma ana alaihi al-yawma washabi, ya dia bukan lagi salafi. Jangan dikatakan salafi pecah. Dia yang meninggalkan dakwah salafi. Bisa dipahami? Seperti itu. Kayak ahli sunnah wal jamaah, terpecah enggak? Terpecah, ada yang ahli bid'ah aku ahli sunnah. Ahli bid'ah ini aku ahli sunnah. Ada yang mengaku aswaja, ada yang mengaku ahli sunnah, ada yang mengaku ahli jamaah, ada yang mengaku jamaah sunnah, ada yang mengaku ahli sunnah. Ya satu, mereka ini adalah ahli bid'ah. Ahli bid'ah yang ada sesatnya ngaku di atas ahli sunnah. Apakah dikatakan ahli sunnah pecah? Tidak. Dakwah salafi, dakwah sunnah dari dulu sampai sekarang satu, yaitu ma ana alaihi yauma wa ashabi. Ajaran sudah dari dulu, masa mau pecah sekarang? Mikir. Paham kan? Ajarannya Rasul di zaman dulu, Rasulnya sudah wafat. Apa mungkin pecah? Tidak. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan doa kafarat majlis. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.